Hadirin hadirat yang saya hormati, mari kita sama-sama menundukkan kepala mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dilanjutkan bersama-sama kita membaca suratul Yasin yang dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Hajj Ja'far Abdurrahman. Selanjutnya dilanjutkan langsung pembacaan tahlil yang akan dipimpin insyaallah oleh Kiai Haji Hamid Maman Manan dari Pamekasan kepada Al-Ustaz Al-Hajj Ja'far Abdurrahman. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada dokter, dokter, dokter, silahkan dokter. Kalau ada dokter, mohon ke depan. Ya, tenang, jamaah tenang. Ya, jamaah tenang, jamaah tenang.